الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada dalam pembahasan tentang hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak nabi dari pembahasan kitab Usulul Iman. Kata beliau, anna qawlahu ta'ala, bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, al-muradu bihim al-umara, yang dimaksud ulul amr di sini adalah al-umara, pemerintah. Wa qala akharun, dan berkata sebagian yang lain, al muradu bihimul ulama, yang dimaksud dengan mereka adalah al ulama. Wassawab, dan yang benar, kata beliau, yashmulul umara wal ulama, ini mencakup umara dan ulama. Maka mereka, pemerintah, dikategorikan sebagai ulul amr dengan kekuasaan mereka, dan para ulama dengan ilmu mereka. Maka Syekh menekankan kembali, fal ulama min wulatil umur, dari kategori wulatu al umur. Di sini ada suatu hal yang cukup penting untuk dijelaskan, bahwa ada sebagian pihak di akhir-akhir ini yang dengan begitu lancang, penuh dengan kekurang ajaran, menuduh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah menyimpang dari sunnah. Tatkala beliau menyatakan bahwa ulil amri itu tergolong pula di dalamnya al-ulama. Dan ternyata kita katakan kepada mereka, beranikah kalian untuk mengucapkan hal yang sama dan menuduhkan kepada al-imamul Fauzan hafizahullahu ta'ala bi annahu inharafa 'anis sunnah wa yu'akkidu manhajal khawarij, bahwa beliau telah menyimpang dari sunnah dan menguatkan manhajnya kaum khawarij dan para ulama yang lainnya. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga menafsirkan yang sama dengan apa yang telah dijelaskan al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya, Syekh akan menerangkan ayat kedua yang di nukilkan oleh penulis rahimahullah وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون dalam surah An-Nur ayat ke-56. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa lam yaqul sallu, Allah tidak menyatakan salatlah. Kenapa demikian? Karena bukanlah yang dimaksudkan dari kalimat aqimus shalah ini sekedar suratus shalah, sekedar gambaran, sekedar praktek dari salat. Wa innama al-maqsud al-iqamah, ay iqamatus shalah. Namun yang dimaksudkan adalah iqamatu as-shalah. An takuna salatu qa'imatan, salat itu tegak. Tegak dalam pengertian bagaimana? Salat itu sesuai dengan syariat, ditunaikan pada waktunya bersama jamaah kaum muslimin, ditunaikan dengan taharah, khusyuk yang sempurna, menghadirkan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dari firman Allah wa aqimus shalah. Yakni menegakkannya sesuai dengan bentuk yang disyariatkan, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, serta penyempurna-penyempurnanya dari yang sunnah-sunnah dan mustahabbat. Ini makna iqamatu as-salah. Wa qawluhu ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Az-zakatu qarinatus salah fi kathirin minal ayat. Zakat ini qarinnya salat. Temannya, teman dekatnya. Gandengan salat. Dalam sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. Tidak jarang Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dan mengiringkan penyebutan keduanya. Termasuk dalam ayat yang sedang kita bahas. Maka salat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara zakat hak bagi al-fuqara wal-masakin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-19, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka, orang-orang kaya, ada hak bagi miskin yang meminta-minta dan miskin yang tidak meminta-minta. Ini hak mereka. Dan para ulama barakallahu fikum, terkadang mereka menyebutkan, mengibarahkan zakat itu sebagai sebuah ibadah yang memberi manfaat yang banyak dan luas kepada al-fuqara wal-masakin dari sisi tidak memudaratkan orang-orang kaya. Karena dia sesuatu yang sedikit dari harta yang banyak. Karena barakallahu fikum, kalau kita lihat zakat mal misalnya, maka yang keluar darinya hanya 2,5%, bukan 25%. Apalagi 50%. 10%-nya saja tidak. Hanya 2,5%. Jadi syai'un yasir, sesuatu yang sedikit tapi manfaatnya besar, manfaatnya luas. Demikian pula barakallahu fikum, di samping dari sisi jumlah yang dikeluarkan tadi pun masih dikaitkan dengan haul dan nisabnya. Harta itu yang mencapai haul 1 tahun dengan nisab sekitar 85 gram emas. Kalau kurang dari itu maka tidak terkena kewajibannya. Tidak terkena kewajibannya. Maka di sini pula menjadi perhatian bagi kita semua bahwa apa yang muncul di tengah-tengah muslimin yang mereka namakan, mereka istilahkan dengan zakat profesi yang diambil setiap bulan dari gaji tetap mereka, maka ini sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Satu, tidak sesuai dengan nisabnya. Anggaplah mereka terima gaji barakallahu fikum dalam sebulan 3 juta misalnya. 3 juta untuk sekian banyak keperluan. Sekian banyak keperluan, terkadang tidak cukup. Apa yang mau dizakatkan? Kalau memang mereka menyebutnya dengan zakat. Kalau mereka katakan infak tidak ada masalah, tapi yang mereka namakan ini zakat kemudian diistilahkan zakat profesi. Haul juga demikian, tidak terpenuhi apalagi. Maka sungguh barakallahu fikum, agama Islam adalah agama yang hanifiyatus samhah, yang lurus, memberi kemudahan, tidak memberat-beratkan bagi umatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul al-usr. Bu'istu bil hanifiyatis samhah. وقال في حديث آخر إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. Demikian Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, وقوله تعالى وأطيعوا الرسول وهذا الأمر الثالث. Ini poin ketiga yang datang setelah perintah menegakkan salat dan menunaikan zakat, yaitu perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa kalimat taat itu mencakup melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka Syekh menjelaskan bahwa tidak cukup seorang muslim itu hanya melaksanakan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, bahkan pula harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutupnya, la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati. Kalimat la'alla ini kurang lebih semakna dengan asa. Semoga. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, asa minallahi wajibah. Kalau ada kalimat asa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya asa ayyakunu minal muhtadin, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka kalimat semoga yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu sifatnya wajib. Pasti Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Kalau mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Rasulnya alaihi salat wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat, mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Karena barang siapa yang komitmen dengan tiga perkara ini, akan menyebabkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada dia. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salah, ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atuz zakah, di sini penyebutan hak makhluk dari kalangan al-fuqara wal masakin minal muslimin. Dan ati'ur rasul adalah penyebutan tentang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah syahidnya dalam bab yang sedang kita bahas tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ketiga yang diletakkan oleh penulis rahimahullah, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian maka ambil, dan apa yang ia larang bagi kalian maka tinggalkan. Yang dimaksud dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di sini, wa ma atakumur rasulu, apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, ay minal awamir, dari perintah. Apa-apa yang Rasulullah perintahkan kepada kalian, tunaikan. Wa minal amwali aydan, dan juga dari harta. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kalian berupa harta, ambil, terima, syukuri. Karena sebab turunnya ayat ini sebenarnya berkaitan dengan al-fai, dengan harta. Maka apa yang diberikan Rasul kepada kalian minal mal, ay malil fai, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dia larang bagi kalian, anil ma'asi wal mukhalafat, dari maksiat dan berbagai macam bentuk penyelisihan-penyelisihan syariat, fantahu, maka tinggalkan. Maka sebab nuzulnya ayat ini tentang al-fai. Walakin lafzuha amun, tapi lafadznya umum. Maka di sini ada kaidah di kalangan para ulama, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi'khususi as-sabab. Yang menjadi tolok ukur, yang menjadi standar itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sehingga ketika seseorang misalnya akan menetapkan sebuah hukum, dia hanya menetapkan sesuai dengan sebabnya atau kepada siapa berlaku ayat itu. Kalau demikian cara kita menyikapi, maka akan sekian banyak syariat ini terbengkalai, tidak akan mengenai kita. Misalnya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak boleh berwasiat melebihi sepertiga dari harta. Sebab wurud hadal hadis, sebab munculnya hadis ini, asal mulanya berkaitan dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau sakit di Makkah, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakitnya semakin parah. Beliau seorang yang memiliki harta yang banyak dan tidak memiliki ahli waris kecuali hanya satu orang anak wanita. Bolehkah ya Rasulullah aku berwasiat dengan 2/3 dari hartaku? Qalala, Rasulullah bilang jangan. Tidak boleh. Kalau begitu, separuh ya Rasul. Jangan. Kalau begitu, sepertiga saja. Ya, sepertiga. Wathulusu kathirun. Sepertiga itu pun banyak. Artinya kalau dikurangi lagi lebih bagus. Lebih bagus. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau suka na'am dengan bagian seperempat. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an meridai dan lebih suka dengan bagian seperlima sesuai dengan bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan illah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Innaka antadara warasataka aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih bagus dibandingkan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, akhirnya meminta-minta kepada manusia. Artinya apa di sini? Jangan beranggapan bahwa kalau harta itu kita tinggalkan untuk ahli waris, terus pahalanya sedikit, baru akan banyak pahalanya kalau kepada orang lain. Lah, tidak demikian. Bukankah sedekah kepada kerabat itu sisi tinjauannya 2, dari sisi sedekahnya dan dari sisi silaturrahimnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bihi wajhallahu biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma tad'u fi imra'atik atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali engkau diberi pahala atasnya sampai sesuap yang engkau berikan di mulut istrimu. Naam. Maka kata sebagian ulama menyatakan, berbahagialah antum ketika melihat istri antum makannya banyak. Pahalanya lebih banyak juga. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan, hakadha al-asl indal ulama, demikianlah asalnya di sisi para ulama, aifa ma ataakumur rasul minal amwal wa minal awamir faqbaluhu, yang diberikan rasul kepada kalian berupa harta, berupa perintah, terima. Wa ma nahakum anhu minal mukhalafat fayajibu alaikum ijtinabuhu, yang beliau larang bagi kalian dari berbagai macam bentuk penyelisihan, wajib atas kalian untuk meninggalkannya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat faedah yang penting, yaitu isbatul amal bisunnatin nabawiyah. Penetapan beramal dengan sunnah nabawiyah. Dan di dalamnya terdapat bantahan atas orang-orang yang menyatakan bahwa tidak sepantasnya untuk mengambil kecuali apa yang datang dari Al-Quran saja. Maksudnya, dari sunnah tidak usah. Saya hanya berpedoman kepada Quran saja. Karena Quran itu sifatnya qat'i, sementara sunnah masih dhanni. Kata mereka. Buktinya sunnah itu, hadis itu, kan ada yang lemah, ada yang palsu, ada yang tidak ada dasarnya. Radda alaihim, au radda alaihim bihadihil ayah. Maka mereka dibantah dengan ayat ini. Kalau ente tidak mau untuk merujuk kepada sunnah, terus bagaimana untuk menerapkan syariat-syariat Islam? Tadi sudah kita bahas, Allah perintahkan, wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Sholat yang mau kita laksanakan itu bagaimana? Kapan waktunya, berapa rokaatnya, bacaannya apa, bagaimana tata caranya? Syaratnya bagaimana, rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya ada di dalam Quran. Sampai botak enggak bakal ketemu di Quran. Naam. Enggak bakal ketemu. La budda minar ruju' ila sunnah. Harus merujuk kepada sunnah. Kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka fa hadhihi al-ayatu tu'tabaru aslan li kulli ma ja'at bihi sunnah. Mimma lam yarid lahu dhikrun fil Qur'anil Karim. Maka ayat ini dikategorikan sebagai dasar prinsip atas semua yang datang di dalam sunnah yang tidak terdapat penyebutannya di dalam Al-Quran. Wa ala hadha ad-darb wa at-tariq al-wadih man ja'a ba'da as-sahabati min a'immatil ilmi wad-din. Maka di atas jalan inilah, jalan yang terang, naam, orang-orang yang datang setelah sahabat dari a'immatul ilmi wad-din, mereka berjalan padanya. Inilah jalan yang mereka tempuh. Selanjutnya kita akan beranjak dalam bab yang berikutnya. Di situ ada bab al-hathu ala qitalil musyrikin hatta yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-afu minkum, bab ini ana lewati, ana berlanjut kepada dzikru khisali allati fiha halawatul iman. Hadis yang ke-85. Penyebutan perilaku yang padanya ada manisnya iman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walahuma an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da iz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Walahuma, dan bagi keduanya, ya Bukhari Muslim, Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara, barang siapa tiga perkara tersebut ada pada dirinya, maka ia mendapatkan dengannya manisnya iman. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan ia darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di dalam hadis ini disebutkan tiga perangai atau tiga perilaku, tiga sifat. Yang barang siapa ketiganya ada padanya, maka dia mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Difahami dari sini bahwa iman itu memiliki rasa. Dan rasanya itu disifati dengan manis. Rasanya disifati dengan manis. Terkadang seseorang itu mungkin muslim, akan tetapi dia tidak mendapatkan dan tidak merasakan manisnya iman. Dan tidak akan didapatkan manisnya iman kecuali oleh orang-orang yang bisa merasakan kelezatan ibadah. Ia mencintainya. Ia benci maksiat dan ahlul ma'asi. Sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Maka barang siapa barakallahu fikum, padanya ada sifat-sifat ini, maka sungguh dia telah merasakan manisnya iman. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, ayahnya, kerabatnya, dan seluruh manusia. Dia tidak mendahulukan kecintaan kepada mereka dibandingkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bukti bahwa dia lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Masih banyak penjelasan dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah akan kita jelaskan biiznillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.